Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala. Sebelum dilanjutkan di sini dari halaman 111 ada yang salah cetak di apa di atas di alinea yang kedua terakhir. Ini kan. Wayubayyinu, ini kan? Ayu wayubayyina lahum ma amarahullahu. Ini kan di sini dijelaskan bibinaihi ya. Kemarin kan diambiyahi. Yang benar itu lebih bayanihi. Dan menjelaskan kepada mereka apa yang telah Allah perintahkan dia untuk menjelaskannya. Dibayani. Salah ketik. Kita lanjutkan. Nususu wa aqwalul lajnati da'imatil ifta. Penegasan dan pernyataan-pernyataan lajnah da'imah. Fatwa lajnah ad-da'imah. Fatwa-fatwa lajnah ad-da'imah. Jafi fatwa lajnah tid-da'imati. Ada dalam fatwa-fatwa lajnah da'imah. Yang pertama. La yu'zarul mukallafu bi'ibadatihi ghairallahi. Tidak diuzur orang mukallaf dengan sebab dia beribadah kepada selain Allah. Aw taqarrubihi bizzabaihi li ghairillahi, atau dengan sebab dia taqarrub dengan sembelihan kepada selain Allah, membuat tumbal. Aw nazrihi li ghairillahi, atau nazarnya untuk selain Allah. Wa nahwi dzalika minal ibadati allati hiya min ikhtisasillahi. Dan hal lainnya berupa ibadah-ibadah yang merupakan hak khusus Allah. Maksudnya ini hanya sekedar contoh. Maksudnya tumbal atau nazar sekedar contoh. Tapi maksudnya segala bentuk peribadatan yang merupakan hak khusus Allah bila dipalingkan kepada selain Allah oleh orang mukallaf, mukallaf itu orang balig berakal, maka tidak diuzur. Illa iza kana fi biladin ghairi islamiyatin wa lam tablughu ad-da'watu fa yu'zaru li'adamil balaghi la limujarradil jahli. Kecuali kalau dia berada di negeri bukan negeri Islam dan belum sampai dakwah kepadanya, maka dia diuzur karena belum sampainya, bukan karena sekedar ketidaktahuannya. Ini bahasan uzur ini kaitan bukan masalah nama ya, tapi kaitan sanksi. Maksudnya orang yang melakukan kemusyrikan hidup di negara kafir asli, dia secara zahir musyrik tapi tidak dipastikan masuk neraka. Itu maksud uzur itu di situ. Karena belum sampai dakwah. Jadi diuzurnya itu bukan karena kebodohan, tapi karena belum sampai dakwahnya. Itu kaitan dengan masalah sawab wal iqab, jadi kaitan dengan pahala dan siksa, bukan kaitan dengan hukum dunia. Kalau hukum dunia adalah jariyatun ala zahiri, berlaku sesuai dengan zahirnya. Lima rawahu muslimun an abi hurairata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berdasarkan hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW, bahwa beliau berkata, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, tidak seorang pun mendengar perihalku, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, mendengar perihal aku, perihal pengutusan Rasulullah, kemudian dia tidak beriman, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia itu calon penghuni neraka. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka kan kafir ya. Kalau mendengar Rasulullah diutus, terus tidak beriman, calon penghuni neraka. Tapi kalau mereka Yahudi, Nasrani, tidak mendengar Rasulullah diutus, tidak dipastikan masuk neraka. Tapi nanti akan diuji di hari kiamat. Falam ya'zurin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sami'a bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menguzur orang yang telah mendengar perihal beliau. Wa man ya'ishu fi biladin islamiyatin, sedangkan orang yang hidup di negeri Islam, maksud negeri kaum muslimin, qad sami'a bi rasuli sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'zaru fi usulil imani bi jahlihi, maka tidak diuzur dalam masalah usulul iman dengan sebab ketidaktahuannya. Jadi orang telah mendengar Rasulullah, jadi kaitannya sebenarnya bukan masalah darul Islam atau darul kufur, tapi masalah mendengar tidaknya. Apalagi kalau zaman sekarang orang-orang kafir yang jauh pun kafir asli, mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma man talabu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayyaj'al lahum zata anwatin yu'alliquna biha aslihatahum. Adapun orang-orang, sebagian sahabat yang minta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan zatu anwat bagi mereka, untuk mereka menggantungkan senjata mereka di pohon itu. Fahaulai kanu hadisi ahdin bikufrin. Maka mereka itu orang yang baru masuk Islam. Waqad talabu faqad. Terus juga mereka hanya sekedar meminta. Walam yaf'alu, dan tidak melakukannya. Fakana ma hasala minhum mukhalifan lisyari. Maka yang muncul dari mereka, mereka itu tindakan yang menyelisihi syariat. Waqad ankarahu alaihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari mereka. Falam yaf'aluhu, sehingga mereka tidak melakukannya. Jadi kalau kaitan dengan zatu anwat, kenapa tidak dikafirkan? Pertama, mereka baru masuk Islam. Terus yang mereka minta juga bukan syirik, tapi meminta sesuatu yang dengannya mereka bisa bertabaruk. Bagaimana hal-hal yang diizinkan oleh Allah untuk menjadikan hal bertabaruk dengannya kan dibolehkan. Dengan jasa Rasulullah kan orang bisa bertabaruk. Mereka menduga bahwa sesuatu yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai sesuatu yang bisa orang bertabaruk dengannya, maka mereka bisa bertabaruk dengannya. Dan mereka juga mintanya dari Nabi, yang mana beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setelah mereka diingkari, mereka juga tidak melakukannya. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Al-Lajna ad-Daimah lil Bukhuts al-Ilmiyah wal Ifta. Anggotanya Syekh Abdullah Ibnu Qud, Abdullah Ibnu Qudayyan, wakilnya adalah Abdul Razak Afifi, dan pimpinannya Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz. Kemudian juga dalam fatwa Lajna Daimah juga ada pertanyaan, hunaka man yaqul, di sana ada orang yang mengatakan, kullu man yataqayyadu bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaqbala al-qiblata bis-salati, dan dia menghadap kiblat saat salat, walau saja dari syekhihi, lam yakfur walam yusammihi musyrikan, walaupun dia sujud kepada syekhnya, kepada gurunya, maka dia tidak kafir dan tidak dinamakan musyrik. Hatta qala, sampai mengatakan, inna Muhammad ibn Abdul Wahhab alladhi takallama fil musyrikin fi khuludihim fil nari idza lam yatubu qad akhta'a wa ghalata. Maksudnya Muhammad ibn Abdul Wahhab yang berbicara perihal kaum musyrikin, perihal kekekalan mereka di neraka bila tidak taubat, adalah keliru dan salah. Memang Syekh Muhammad salah itu kan ketika mengatakan orang-orang musyrik yang mengaku muslim yang melakukan kemusyrikan mereka kalau tidak tobat ke kadin lah itu adalah salah. Waqala dan orang itu mengatakan juga innal musyrikina fi hadhihi ummati yu'adzibuhum tsumma yukhrijuhum ila jannah. Sesungguhnya orang-orang musyrik dari umat ini, maksudnya umat yang mengaku muslim, mereka itu andai diazab oleh Allah, terus Allah keluarkan mereka dari neraka ke surga. Waqala dan orang itu mengatakan inna ummata Muhammadin lam yukhallad fihim ahadun binnari. Maksudnya umat Muhammad tidak seorang pun dikekalkan di dalam api neraka. Itu menurut pernyataan orang. Maka Lajnah Da'imah menjawabnya, kullu man amana bi risalati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sa'iri ma ja'a bihi fi syari'ati. Setiap orang yang iman kepada kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua yang beliau bawa di dalam syariat ini, idza sajada ba'da zalika li ghairillahi min waliyyin wa sahibi qabrin aw syaikh tariqin, bila setelah itu dia sujud ibadah kepada selain Allah, baik itu wali atau sahib kuburan, penghuni kuburan, atau kepada syekh tarikat, yu'tabaru kafiran murtaddan anil islami musyrikan ma'allahi ghairahu fil ibadah. Maka dia itu dianggap sebagai orang kafir, murtad, lagi musyrik. Walau nataqa bisyahadataini waqta sujudihi, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat saat dia sujud kepada tadi. Li'itiyanihi bima yanqudu qawlahu, karena dia mendatangkan sesuatu yang menggugurkan ucapan syahadatnya. Min sujudihi li'gwainilah, berupa sujudnya kepada selain Allah. Lakinnahu akan tetapi qad yu'zaru li jahlihi, kadang diuzur karena kebodohannya, fala tunzalu bihil uqubatu, di mana tidak dikenakan hukuman kepadanya hatta yu'allam, sampai dikasih tahu, wa tuqama alaihil hujjatu, dan ditegakkan hujjah kepadanya, wa yumhalu salah satu ayamin, dan diberi tenggang waktu 3 hari. I'zaron ilaihi liyuroji anasahu, dalam rangka memberikan kesempatan kepada dia supaya merujuk dirinya sendiri. Asa ayyatuba, dengan harapan dia tobat. Fa'in asarra ala sujudihi liguirillahi ba'dal bayan kutila liridjatihi. Kalau dia kemudian bersikukuh di atas sujudnya kepada selain Allah setelah dikasih penjelasan, maka dibunuh karena dia murtad. Diqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Akhrajahu Imam Al-Bukhari fi sahihihi an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fal bayanu wa iqamatul hujjatu lil i'zari ilaihi qabla imtali al-uqubati bihi. Pemberian penjelasan dan penegakan hujjah itu adalah untuk memberikan kesempatan sebelum diberikan hukuman. La liyusamma kafiran ba'dal bayan, bukan untuk dinamakan dia kafir setelah adanya penjelasan. Fa innahu yusamma kafiran bima hadatsa minhu, karena dia sudah disebut orang kafir dengan sebab apa yang muncul darinya, min sujudin li ghairillahi, berupa sujud kepada selain Allah, aw nazrihi kurbatan aw zabhihi syatan masalan li ghairillah, atau karena nazarnya dalam rangka taqarrub, atau penyembelihan kambing dalam rangka taqarrub kepada selain Allah. Maksud tadi kan sebenarnya kadang diuzur karena kebodohannya, tidak diberikan sanksi langsung sampai diberikan penjelasan. Maksudnya diuzur di sini bukan artinya tidak dikafirkan, tapi dikatakan dikafirkan, cuma dikasih uzur. Pemberian penjelasan itu bukan untuk dinamakan kafir, tapi untuk diberikan sanksi bunuh itu. Jadi diberikan penjelasan dan penegakan hukuman itu bukan untuk dinamakan kafir, tapi untuk diberikan sanksi. Karena dia sudah disebut kafir setelah munculnya perbuatan syirik itu. Jadi kalau pemberian kesempatan atau iqamatul hujjah itu untuk memberikan waktu tenggang kepada dia supaya bisa berpikir. Waqad dalla al-kitabu was-sunnatu 'ala anna man mata 'ala syirki la yughfaru lahu wa yukhalladu finnar. Sedangkan Al-Kitab dan As-Sunnah telah menunjukkan bahwa orang yang mati di atas kemusyrikan tidak diampuni dan kekal di dalam api neraka. Liqaulihi ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa penyekutuan terhadapnya dan mengampuni dosa yang di bawah itu bagi orang yang dikehendaki. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidak layak bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, padahal mereka bersaksi atas menyaksikan kekafiran atas diri mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang hapus amalannya dan mereka kekal dalam api neraka. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam al-lajnah ad-da'imah lil-bughuts al-ilmiyah wal-ifsad. Jadi ini tadi sebutan bahwa dengan munculnya perbuatan syirik itu dia langsung disebut musyrik, kafir, murtad. Cuma diuzur karena kebodohannya, bisa jadi karena bodoh, tidak langsung diberikan ponis, apa, tidak langsung dibunuh. Kalau ada dalam SM tidak langsung dibunuh, setelah dikasih waktu tenggang, diberikan penjelasan tenggang waktu 3 hari supaya dia tobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.